Dan pertanyaan yang selanjutnya, penanya bertanya, di bab ke-10 bolehkah berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia? Yaitu di waktu sujudnya berdoa dengan bahasa Indonesia. Jadi penanya di sini menyebutkan di bab ke-10 karena di sana sudah kami tulis suatu tulisan yang semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk penerbitannya. Karena banyak dari kaum muslimin menunggu-nunggu tulisan singkat yang berkaitan dengan salat. Dan tulisan tersebut kami beri judul panduan singkat tentang tata cara salat. Dan pada bab ke-10, di situ kami menyebutkan tentang masalah berdoa. Dan penanya di sini bertanya tentang waktu sujud. Berdoa, anjuran berdoa di sana, apakah boleh berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia? Kalau menggunakan bahasa Indonesia, maka ini tidak boleh. Tidak boleh. Yang dibolehkan adalah menggunakan bahasa Arab. Baik diambil dari Al-Quran, lafadznya, ataupun lafadznya diambil dari As-Sunnah. Itu dengan bahasa Arab. Adapun selain bahasa Arab, maka tidak dibolehkan. Kalau seorang tidak sanggup menghafal doa dari Al-Quran maupun doa dari As-Sunnah, dan juga dia tidak sanggup menyusun atau membuat doa dari bahasa Arab, maka cukup baginya ketika dia salat di belakang imam, yang imamnya sujudnya itu sangat panjang, maka dia mengulang-ulang zikir yang dia baca. Subhana rabbiyal a'la. Dia ulang-ulang. Subhana rabbiyal a'la. Lebih dari 3 kali. Hal tersebut tidak mengapa. Dia ulang-ulang. Setelah sholat nanti, karena ini sholat wajib, dia berzikir. Setelah berzikir, dia melaksanakan sholat ba'diyah. Misalnya 2 rakaat dia sholat. Setelah itu baru, setelah salam dari 2 rakaat tadi, dia berdoa. Mengangkat tangannya berdoa dengan bahasa Indonesia. Itu perkara boleh. Di luar sholat, boleh berdoa dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang dia mampu untuk berdoa dengannya, ini boleh. Adapun di dalam sholat, maka tidak boleh. Tidak boleh berdoa dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang lainnya. Jadi yang khusus di dalam sholat, ada bacaan-bacaan khusus yang sudah diajarkan, dan juga ada doa-doa yang perlu berdoa dengannya, maka hal tersebut adalah boleh berdoa padanya. Dan untuk berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa selain Arab, itu tidak dibolehkan. Jadi ini insya Allah difahami tentang masalah ini. Kalau menginginkan berdoa dengan bahasa Indonesia di luar sholat, setelah sholat 2 rakaat, atau ketika seseorang melakukan jalan-jalan kemudian capek, dia berdoa dengan bahasa Indonesia, atau dia ketika menyampaikan ceramah berdoa dengan bahasa Indonesia diaminkan oleh para jamaah, hal itu adalah perkara yang boleh. Yang boleh. Adapun kalau di dalam salat, maka tidak dibolehkan berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Wallahu a'lam bishawab.